Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama dalam kitab Al-Usul min Ilm Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu pembahasan tentang Al-Ahkam, hukum-hukum. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Al-Ahkam. Al-Ahkamu jam'u hukmin, wa huwa lughatan al-qada'u, wa istilahan maktadahu khitabu syar'i al-muta'alliku bi'af'alil mukallifina min talabin au takhyirin au wad'in. Fal-muradu biqaulina khitabu syar'i ay al-kitabu wa sunnatu, wal muradu bi qawlina al muta'alliqu bi af'alil mukallafina ay ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'un kanat qawlan am fi'lan ijadan am tarkan, fa kharaja bihi ma ta'allaqa fala yusamma hukman bi dhal istilahi. Wal muradu bi qawlina al-mukallafina ay ma min sya'nihim at-taklifu fala yashmulu as-saghira wal-majnuna. Fal-muradu biqolina min talabin ay al-amru wal-nahyu sawa'un ala sabilil ilzami awil afdaliyati. Wal-muradu biqolina aw takhirin ay al-mubahu. Wal muradu biqolina aw wad'in ay as-sahihu wal fasidu wa nahuhuma mimma wada'ahu syari'u min alamatin aw awsafin linufudhi wal ilgha'i. Nah, ini yang pertama dikenalkan kepada kita tentang ahkam. Jadi ahkam itu jamak dari hukmun. Hukmun ahkamun. Hukum-hukum. Apa pengertian hukum? Dikatakan wa huwa lughatan, hukum itu menurut bahasa artinya qada, keputusan. Ya. Ada yang menambahkan yaitu al-qadha wal man', keputusan dan yaitu pencegahan atau pelarangan. Nah, adapun menurut istilah hukum itu adalah maqtadahu khitabu syar'il muta'alliq muta'alliqu bi af'alil mukallafin, sesuatu yang menjadi tuntutan. Khitabu syar', khitab itu pembicaraan, asyarat syariat, sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat. Jadi pembicaraan syariat ini menuntut apa? Nah, sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf, itulah yang namanya hukum. Lalu khitab syar', pembicaraan syariat menuntut kepada apa? sesuatu yang dituntut tadi ini namanya apa? Hukum. Yang ini kaitannya dengan perbuatan mukallaf. Min talabin, entah itu yang bentuknya talab. Ya. Tuntutan, permintaan. Au takhirin, atau yang sifatnya khitab syar'i itu menuntut takhir. Ini pilihan. Au wad'in, atau peletakan. Rumusan ini. Talab, takhir, atau wad'. Nah, ini tafsir daripada apa? Ma. Ya. Jadi ma itu kan global ya Mas ya. Sesuatu. Sesuatu ini apa? Bisa bentuknya talab, takhir, atau apa? Wada. Jadi min di situ ditafsir untuk menafsirkan yaitu ma yang di depan. Jadi hukum menurut istilah adalah sesuatu yang menjadi tuntutan pembicaraan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik yang bentuknya talab, takhir, atau wada. Terus apa yang dimaksud dengan khitab syar', pembicaraan syariat itu apa sih? Kata Syekh rahimahullah, fal muradu biqaulina khitab syar' al-kitab wa sunnah. Yang dimaksud dengan ucapan kami pembicaraan syariat ya, adalah al-kitab dan as-sunnah. Nah, apa saja yang ada dalam Alkitab was sunnah dari perkataan, suatu pernyataan, suatu ketetapan, itulah yang disebut dengan khitab syar'. Karena memang itulah sumber daripada hukum. Ya, dari sini kita bisa tahu bahwasanya masdarul hukum, sumbernya hukum itu adalah Alkitab was sunnah. Dari situlah diambil hukum ini, dari kitab besar itu, dari Al-Quran was sunnah. Nah, menuntut apa? Ya, yang kaitannya dengan perbuatan mukallaf ini. Ya, entah itu sifatnya tuntutan, pilihan, atau peletakan, penetapan. Nah, kemudian dikatakan tadi khitab syara' yang dimaksud di sinilah khitab syara', pembicaraan syariat yang terkait dengan af'al mukallafin, perbuatan mukallaf. Apa maksudnya terkait dengan perbuatan mukallaf? Kata Syekh, wal muradu bi qawlina al muta'alliq bi af'al mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim, yang terkait dengan perbuatan mukallaf, maksudnya dengan amalan mereka. Amalan, entah itu bentuknya ucapan atau perbuatan, entah itu yang sifatnya ijad, mewujudkan perkataan atau perbuatan, atau terk, meninggalkan perkataan atau perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan af'alul mukallaf ini, perbuatan mukallaf, itu amalannya mukallaf, baik ucapan atau perbuatan yang sifatnya mewujudkan atau menghilangkan, meninggalkan. Begitu. Sehingga dari sini tidak termasuk hukum bentuk khitab syara' yang kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan, bukan dengan amal. Khitab syara' yang kaitannya dengan i'tiqad itu enggak disebut hukum menurut istilah dalam ilmu usul. Yang dibahas sebelumnya. Ya. fikih dalam istilah itu yang kaitannya dengan amalan zahir. Enggak membahas amalan apa? Batin. Nah, di sini juga demikian. Sehingga yang namanya hukum itu bentuk tuntutan dari sifat syarat yang kaitannya dengan amalan mukallaf, bukan dengan akidah mereka. Nah, kemudian siapa yang dimaksud mukallaf? Al-mukallaf itu ma min sya'nin at-taklif. Jadi siapa saja yang keadaan merekanya itu adalah taklif. Ini mendapat beban syariat. Siapa yang mendapat apa? Beban syariat. Nah, itu yang namanya apa? Mukallaf. Yasmulu as-saghir wal majnun, sehingga masuk di sini anak kecil dan orang gila. Karena pada asalnya mereka itu dituntut mengamalkan apa? Syariat. Hanya saja diberi ini suatu maaf, suatu udur, karena suatu penghalang, yaitu hilangnya apa? Akal. Karena yang namanya mana tuh taklif, yang menentukan pembebanan syarat itu adalah apa? Al-aql. Mana tuh taklif al-aql. Yang menentukan pembebanan syarat itu adalah akal. Cuma istilah mukallaf di sini lebih umum dari itu. Ini ma min sya'nihim at-taklif. Sesuatu atau siapa saja yang keadaan mereka itu adalah taklif, yaitu terbebani syariat. Cuma kalau dilihat dalam naskah yang lain, di situ bukan fayasmulu, falayasmulu ya. Nah, ini kalau di matan fayasmulu. Dan sepertinya lebih tepat yang keduanya, falayasmulu, gitu ya. Falayasmulu. Mukallaf itu siapa saja yang terbebani syarat, maka tidak termasuk dalam kategori mukallaf as-saghir, anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Ini lebih tepat. Paham? Nah, karena yang namanya mana tu taklif tadi itu apa? Al-aql, akal. Sementara anak kecil dan orang gila itu orang yang dikatakan belum berakal. Termasuk juga itu an-na'im, orang yang tidur. Jelas? Sebagaimana disebut dalam hadis, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena catatan amal dari tiga kelompok manusia. Dari anak kecil sampai dia balik, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar. Nah, kemudian pernyataan min tolak, yang berupa tolak tuntutan. Apa maksudnya tolak di sini? Kata Syekh rahimahullah, wal muradu biqaulina min talab, yaitu al-amru wan-nahyu, perintah dan larangan. Itu maknanya talab. salat itu maknanya adalah perintah dan larangan. Sawa'un, sama saja, ala sabilil ilzam, perintah larangan tadi bentuknya itu ilzam, keharusan, harus dikerjakan, harus ditinggalkan, gitu ya. Awil afdoliyah, atau dalam bentuk afdoliyah saja, bukan keharusan. Sebaiknya dikerjakan, sebaiknya ditinggalkan. Semua ini masuk dalam makna apa? Tolak. Jadi tolak itu ada bentuknya amr, perintah, ada bentuknya nahi, larangan. Masing-masing dari amr dan nahi ini ada yang sifatnya ilzam, ada yang sifatnya apa? Afdhaliyah. Ya, ada yang sifatnya harus kerjakan, ada yang sifatnya sebaiknya kerjakan, gitu. Ada yang sifatnya harus tinggalkan, ada yang sebaiknya apa sifatnya sebaiknya tinggalkan. Sehingga di sini ada empat. Paham? Amr ala sabilil izam, yang pertama. Yang kedua, amr ala sabilil afdaliyah. Yang ketiga, nahi ala sabilil ilzam. Yang keempat, nahi ala sabilil afdaliyah. Jelas? Kalau dikhabarkan itu ada empat. Tolak. Ya. Intinya amal dan nahi masing-masing dibagi dua lagi. Ala sabilil ilzam dan ala sabilil afdaliyah. Jadi kalau disebut secara tertinggi ada empat. Amr, perintah yang ala sabilil ilzam, yang sifatnya harus, itulah yang nanti disebut dengan wajib. Amr ala sabilil afdaliyah, perintah yang sifatnya afdaliyah, itulah yang nanti akan disebut dengan yaitu mustahab, mandub. Nahi ala sabilil izam, larangan yang sifatnya harus, itulah yang nanti disebut dengan haram, haram. Ya. Nahi ala sabilil afdaliyah, larangan yang sifatnya afdaliyah, sebaiknya tinggalkan. Ini yang disebut dengan makruh. Paham? Nah. Semua ini masuk dalam satu makna, yaitu tolak. Jadi tolak ini mencakup wajib, mustahab, mandub, atau muharram, atau makruh. Jelas? Semua ini masuk dalam satu kalimat, yaitu tolak. Tuntutan syariat yang sifatnya tolak. Au takhir atau takhir. Khitab syara' ada kalanya menuntut pilihan. Apa yang dimaksud dengan takhir di sini? Kata Syekh, wal muradu bi qaulina au takhir al mubah. Yang dimaksud pilihan di sini adalah mubah. Ya. Karena di situ tidak ada talab. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sehingga mukallaf ini diberi apa? Diberi pilihan. Kamu kerjakan tidak mengapa, kamu tinggalkan pun tidak mengapa, terserah kamu. Nah, yang seperti ini namanya apa? Mubah. Paham ya? Jadi kita sudah dapat lima ini. Wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Ya, sudah dapat lima, lima dari macam-macam hukum. Kemudian ada kata-kata lagi, aw wad'in atau wad'. peletakan, penetapan. Ada hukum itu sifatnya peletakan, penetapan. Apa yang dimaksud dengannya? Kata Syekh rahimahullah, wal muradu bi qawlina awad'in as-sahihu wal fasid wa nahwuhuma. Yang dimaksud dengan ucapan kami al atau peletakan yaitu sahih, sah ini ya, atau fasid, rusak, dan yang semisal itu. Mimma wada'ahu syar'u, dari apa saja yang diletakkan, ditetapkan oleh syariat. Syariat menetapkan ini sah, syariat menetapkan ini tidak sah, fasid atau batil, batal ini. Apa saja yang ditetapkan oleh syariat, sah, fasid atau batil, itu namanya wada'. Ketetapannya dari syariat itu. Ketetapannya dari apa? Dari syariat. Syariat yang punya ketentuan, punya kriteria. Kalau ini terpenuhi, terpenuhi, maka sah. Kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak sah. Paham? Min alamat. Ya. Sesuatu yang ditetapkan syariat tadi bentuknya entah itu alamat, tanda-tanda, wa awsaf dan sifat-sifat. Lin nufud, untuk nufud terlaksananya amalan tadi, wal ilgha atau tidak terlaksananya amalan tadi. Amalan ini dikatakan terlaksana kalau terpenuhi tanda-tanda ini, sifat-sifat ini. Dikatakan tidak terlaksana kalau tidak terpenuhi tanda-tanda ini atau sifat-sifat ini. Ini namanya wada'. Paham? Nah, ini hukum yang sifatnya itu ketetapan. Dapat berapa? 6 gitu ya. 6. Wada' ini kalau dirinci lagi ada 2, ada yang sahih, ada yang fasid. Berarti 7. Ya kan? Jadi 7. 7 ini yang akan nanti dirinci. Ini definisi yang sangat bagus. Menunjukkan apa? Syekh ini rahimahullah di dalam mendefinisikan kalimat hukum ini betul-betul apa? Setelah menelusuri semua yang masuk dalam kategori hukum, dipilihlah kata-kata yang bagus, yang sesuai, sehingga mencakup semuanya. Nah, inilah cara apa? Pendefinisian yang bagus. Jadi kalau kita ingin membuat definisi yang bagus, harus kita apa? Telusuri semua yang masuk dalam perkara ini, dan kita berusaha membuat kata-kata yang mencakup semuanya dan membatasi dari apa yang tidak termasuk darinya. Jami dan mani. Jelas? Nah, ini definisi yang bagus. Tinggal dihafalkan saja. Nah, al-ahkam jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u wa qila wal-man'u wa istilahan maqtadahu khitabu syar'il muta'alliku bi af'alil mukallafin min talabin aw takhirin aw wad'in. Nah, itu dihafalkan. Setelah itu penjelasannya. Ya, khitab syar'i itu apa? Af'al mukallafin itu apa? Mukallafin itu apa? Ada siapa? Talab itu apa? Takhir itu apa? Wada itu apa? Nah, ini sudah difahami. Berikutnya diperjelas satu persatu dari hukum-hukum tadi. Jadi kesimpulannya nanti hukum itu ada 7. Ada yang wajib, mandub, haram, makruh, mubah, ada yang sahih, ada yang fasid. Jelas? 7 ya. 7. tujuh hukum nanti ini dibagi lagi menjadi dua kelompok. Ada? Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul ahkamis syar'iyyati. Tanqasimul ahkamus syar'iyyatu ila qismaini. Taklifiyatin wa wad'iyatin. Fataklifiyatu khamsatun. Al-wajibu wal-mandubu wal-muharramu wal-makruhu wal-mubahu. Fal-wajibu lughatan as-sakitu wal-lazimu. Wastilahan ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzami kas-salawatil khamsi. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal-makruhu wal-mubahu. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzami al-mandubu. Wal-wajibu yustabu fa'iluhum tithalan wa yastahiqqu liqaba tarikuhu. Wa yusamma fardan wa faridatan wa hatman wa laziman. Baik. Tujuh ahkam tadi itu dikelompokkan menjadi dua. Jadi ahkam syariah, hukum-hukum syariat itu secara global ada dua. Yang pertama ada namanya ahkam taklifiyah, hukum taklif. Ada lagi yang namanya ahkam wad'iyah, hukum wad'. Fataklifiyah, maka yang ahkam taklifiyah itu ada lima. Dari tujuh tadi, yang lima itu taklifiyah, yaitu al-wajib, wal-mandub, wal-muharram, wal-makruh, wal-mubah. Nah, ini lima yang pertama masuk dalam kelompok ahkam taklifiyah. Nah, adapun yang kedua itu yang sahih dan fasid, itu nanti dalam kelompok yang kedua yaitu ahkam wad'iyah. Jelas? Baik. Sekarang ahkam taklifiyah yang lima ingin dijelaskan satu persatu. Yang pertama wajib. Wajib itu menurut bahasa artinya saqit wal lazim. Sesuatu yang jatuh dan tetap, enggak berubah, gitu ya. Ibarat itu palu sudah diketok, tuk, udah tetap dan enggak berubah. Itu namanya apa? Wajib. Contoh dalam Al-Quran itu di surah Al-Hajj. Wa idza wajabat junubuha fakulu minha, dan seterusnya. Ketika membahas tentang penyembelihan hewan, maka apabila telah wajabat junubuha, ya, sisi tubuh hewan tadi. Maksudnya wajabat disini apa? Sakotot, telah jatuh. Ini setelah apa? Ya jatuh. Ini disembelih ya. Kalau unta kan dengan nahar ya, didudukan, nanti nah, ditusuk itu naharnya, lehernya. Nah, ketika nanti dia sudah ambruk jatuh, tanda sudah hampa halal, maka makanlah dari sembelihnya. Di situ penggunaan lafadz wajabat menurut bahasa yaitu saqotat, sehingga wajib arti bahasanya itu artinya saqit dan lazim, jatuh dan tetap. Begitu. Wasilahan, ada pun menurut istilah wajib itu adalah ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam. Apa saja yang syariat memerintahkannya secara ilzam, dengan keharusan itu. Perintah syariat yang sifatnya harus, bahasa kita jadinya gitu ya. Apa sih perintah? Perintah syariat yang sifatnya harus, tidak boleh tidak, mesti harus diwujudkan gitu ya. Itu yang wajib. Kas salawatil khams, seperti salat lima waktu. Maka ucapan ma'amara bihi syari, apa saja yang syariat merintahkannya, dengan ucapan ini keluarlah yang muharram, yang makruh, yang mubah. Karena itu enggak masuk dalam perintah. Itu maksudnya larangan atau pilihan gitu ya. Kemudian pernyataan ala wajhil ilzam yang sifatnya harus, ini tidak masuk di dalamnya mandub. Itu yang wajib. Ma amara bi syari' ala wajhil ilzam. Kemudian dari sisi ganjarannya, al-wajib itu adalah yusabu fa'iluhum tithalan. Orang yang melakukannya akan diberi pahala bila dia niatnya apa? Intithal, melaksanakan perintah tadi. Karena ada orang melakukan sesuatu yang wajib tapi enggak ada niat intithal, ini enggak masuk, enggak dapat pahalanya. Dia dapat pahalanya kalau dia melakukannya dengan intithalan, niat melaksanakan perintah. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan berhak mendapat hukuman orang yang meninggalkannya. Nah, kata-kata berhak menunjukkan tidak mesti dihukum, tapi pantas, patut dihukum. Gitu ya. Adapun kepastiannya kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Nah, ini perlu diingat. Ya, kadang ada yang menyingkatnya wajib itu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, sesuatu hukum yang pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya diberi hukuman. Gitu ya. Ah, definisi seperti itu kurang bagus, kurang tepat. Yang tepat seperti ini. Al-wajib itu ma yusabu fa'iluhu intithalan, harus ada kata-kata intithalan. Wa yastahiqul iqaba tariku. Ada kata-kata yastahiq. Nah, begitu. Sehingga orang yang melakukan perkara yang wajib belum tentu dia dapat pahala. Tergantung niatnya, nah itu. Sehingga perlu kata-kata intithalan. Kemudian orang yang meninggalkan perkara yang wajib belum tentu diiqab. Ini ya. Tapi semua kembali ke kehendak Allah, dan juga di sana ada yang namanya uzur. Ini kadang orang enggak melaksanakan yang wajib tapi enggak dihukum karena ada uzur. Nah, sehingga kata-kata yastahiq ini untuk menjaga dari itu semua. Kemudian nama lain dari wajib itu fard, fariidhah, hatm, lazim. Ini nama lain dari apa? Wajib. Baik. Terus wal mandubu lughatan, wal mandubu lughatan al mad'u, wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzami kar rawatib. Fakharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al muharramu wal makruhu wal mubahu, wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzami al wajibu wal mandubu yusabu fa'iluhum tithalan wa la yu'aqabu tarikuhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Yang kedua mandub. Mandub menurut bahasa mad'u. Ada yang mengatakan itu al-mad'u ila amrin muhim, yang diajak yang diseru itu namanya mandu. Itu kepada perkara yang konkret. Wasilahan ada menurut istilah ma amara bihi syari la ala wajhil ilzam. Jadi bedanya dengan wajib itu pada kata-kata la. Kalau wajib tidak ada kata la. Ya, kalau mandub ada kata apa? La. Paham? Ini bedakannya. Seperti rawatib. Apa saja yang syariat menuntut untuk melakukannya, ya, tidak secara harus, tapi afdoliyah. Jelas. Contohnya seperti rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, sebelum sholat wajib atau setelah sholat wajib ada sunnahnya sholat yang namanya sholat rawatib. Paham? Itu sifatnya mandub, yaitu perintah syariat yang tidak harus, cuma afdoliyah lebih utama dilakukan. Nah, ucapan ma'amar bihi syari ini keluar darinya perkara yang muharram, makruh, mubah, karena ini enggak masuk dalam amr. Paham? Dan ucapan la ala wajhil ilzam ini keluar darinya apa? Wajib, karena wajib itu ala wajhil ilzam. Paham? Nah, adapun pengertian dari sisi ganjarannya, mandub itu adalah ma'isabu fa'iluhum tisalan wa la yuaqabu tariku. Sesuatu yang pelakunya diberi pahala bila dia niatnya melaksanakan perintah dan tidak akan dihukum orang yang meninggalkannya. Nah, das. Begitu. Nama lain dari mandub adalah sunnah, masnun, mustahab, nafil. Nama lain. Itu. Wal-muharramu lughatan al-mamnu'u wastilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka uquqil walidaini fakharaja biqawlina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal-mandubu wal-mubahu وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله ويسمى محذورا أو ممنوعا. نعم. Ini yang ketiga. Muharram. Menurut bahasa muharram itu ممنوع. Yang dilarang, yang dicegah, yang tidak diperbolehkan. Menurut istilah ma naha anhu syari' ala wajhil ilzam. Apa saja yang syariat melarang daripadanya secara harus. Ini betul harus ditinggalkan. Dan contohnya gauku kelwalidain seperti durhaka pada dua orang tua. Ini larangan syariat yang sifatnya harus ditinggalkan. Tidak ada pilihan. Dan sifatnya bukan anjuran, tapi tuntutan yang sifatnya harus ditinggalkan. Itu namanya muharram. Sehingga kata-kata manah anhu syari, apa saja yang syariat melarang daripadanya, keluar daripadanya perkara yang wajib, mandub, dan mubah. Karena ini semua masuk dalam perkara amr. Ya, sementara muharram ini kategorinya apa? Nahi. Jelas? Nah, adapun ucapan ala wajhil ilzam maka tidak termasuk di sini makruh. Karena makruh itu tidak sampai ilzam. Baik. Dari sisi pahalanya, muharram itu ma yusabu tarikuhum tithalan wa yastahiqul iqaba fa'in. Orang yang meninggalkannya dapat pahala kalau dia niat meninggalkannya. Dan orang yang melakukannya berhak mendapat iqab. Walaupun tidak pasti, ya. Tidak mesti. Karena semua kembali kepada Allah dan juga ada kalanya orang itu mendapat apa? Udur, melakukan yang diharamkan. Jelas? Nah, seperti misalkan makan bangkai haram, tapi dalam kondisi darurat enggak apa. Jelas? Sehingga dia enggak dihukum. Baik. Nama lain dari muharram adalah mahzur dan mamnu. Terus wal makruhu lughatan al mubghadu. Fastilahan manaha anhu syari'u la ala wajhil ilzami bitarki kal akal akhdi bisimali wal i'ta'i biha. Fakharaja biqaulina manaha anhu syari'u al wajibu wal mandubu wal mubahu. Wakharaja biqaulina la ala wajhil ilzami bitarki al muharramu. Wal makruhu yusabu tarikuhum tithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Nah, yang keempat adalah makruh. Makruh menurut bahasa adalah membuat sesuatu yang dibenci, yang dimurkai, enggak disukai. Wastilahan menurut istilah mana anhu syari la ala wajhil ilzam. Apa saja yang syariat melarang daripadanya, tapi sifatnya larangan yang tidak harus diterk, tidak harus ditinggalkan. Ya, tapi sifatnya afdaliyah, sebaiknya ditinggalkan. Ini dia. Contoh kal akhdhi bisyimal, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Ya. Wal awal i'ta biha, atau memberi sesuatu dengan tangan kiri. Ya. Ngambil, ya, misalkan ngambil dari orang ya. Ya Zaid, ini buku antum. Dia nerima dengan tangan kiri. Ini yang namanya makruh. Atau memberi, Zaid ini buku antum. Memberinya pakai apa? Tangan kiri. Ini makruh. Das enggak disukai. Pernyataan manaha anhu syara, apa saja yang syarat melarang daripadanya, ini tidak termasuk darinya apa? Wajib, mandub, mubah. Karena ini sifatnya amr. Sementara ini kategorinya nahi. Kemudian ucapan la ala wajhil ilzam, tidak secara harus diterk, ditinggalkan. Maka tidak termasuk darinya muharram, karena muharram sifatnya harus ditinggalkan. Nah, dari sisi pahalanya sudah jalan ya. Makruh itu ma yusabu tarikuhum tithalan wala yu'aqabu fa'ilu. Sesuatu yang orang yang meninggalkannya dapat pahala kalau dia niat meninggalkannya, dan tidak dihukum orang yang melakukannya. Cuma enggak disukai saja. Mas, perkara hukum ya, enggak. Ya. Nama lainnya enggak disebutkan sini ya. Enggak. Jadi terus wal mubahu lughatan al mu'lanu wal ma'dunu fihi. Fastilahan ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dzatihi kal akli fi ramadhana lailan. Fakharaja biqaulina ma la yata'allaku bihi amrun alwajibu walmandubu. Wakharaja biqaulina wala nahyun almuharramu walmakruhu. Wakharaja biqaulina lidhatihi ma lau ta'allaku bihi amrun likaunihi wasilatan lima'murin bihi au nahyun likaunihi wasilatan manhiyun anhu, fa inna lahu hukmun ma kana hukmu ma fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin au manhiyun, wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asli. Wal mubahu ma dama ala wasfil ibahati فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا. Nah, yang kelima, mubah. Mubah menurut bahasa itu mu'lan, yang diumumkan, wal ma'dun bih, dan yang diizinkan. Mubah menurut istilah ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun wala nahyun lidzati. Sesuatu hukum yang tidak terkait dengan perintah dan tidak pula larangan pada zatnya. Ya, pada zatnya enggak ada perintah, enggak ada larangan, itu namanya mubah. Seperti makan di malam hari bulan Ramadan. Enggak ada perintah. harus makan atau dianjurkan makan, ada larangan yang sifatnya harus apa tidak boleh makan atau sebaiknya jangan makan. Tidak ada. Itu serah orangnya, gitu ya. Dia mau makan atau tidak makan. Ini yang mubah. Nah, ucapan ma la yata'allaqu bihi amrun itu tidak termasuk dalamnya wajib dan mandub. Ucapan wala nahin tidak masuk di dalamnya muharram dan makruh. Ucapan lidatihi itu juga untuk menunjukkan bahwa di sana ada bentuk mubah yang terkait dengan amr, karena dia menjadi wasilah kepada yang diperintah, atau terkait dengan nahi, karena dia menjadi wasilah kepada yang dilarang. Maka kalau perkara mubah ini menjadi wasilah kepada yang diperintah atau wasilah kepada yang dilarang, hukumnya dia itu sama seperti apa maksudnya. Paham? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sesuatu yang menjadi wasilah hukumnya sama seperti maksudnya. Kalau maksudnya kepada yang diperintah, maka yang mubah tadi naik ya derajatnya menjadi sesuatu yang dituntut perintah. Paham? Nah, kalau maksudnya itu kepada yang dilarang, maka yang mubah tadi turun kedudukannya menjadi sesuatu yang dilarang. Tapi pada asalnya dia itu apa? Mubah. Hingga kata-kata lidati untuk menunjukkan fil asal, pada asalnya sesuatu tadi tidak ada perintah, tidak ada larangan. Cuma di kondisi tertentu ada kalanya dia diperintah, ada kalanya dilarang kalau menjadi wasilah. Paham? Nah, selama dia pada sifat asalnya yaitu mubah, maka la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab. Enggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa, hukuman. Paham? Nah, nama lainnya halal dan jais. Baik. Ini dulu ya. Ini yang pertama dari dua bagian ahkam syariah, yaitu ahkam taklifiyah, hukum taklif. Ada lima: wajib, mandub, muharram, makruh, dan mubah. Insyaallah yang berikutnya ahkam wad'iyah kita akan baca lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.